Penak. Ya penak. Loh, nek aku ya ora. Ya ora. Ya apa kok tukarane kene aja gitu. Ayo gelut. Ada Las Vegas. Pasti Neko, Neko. Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak Sri tenang aja, biar kita kondisikan sama